Kali ini saya mau nyanyi tebak romantis spesial buat semuanya, Irmis. Semuanya nyanyi bareng-bareng lagi ya. Ada Ramayana. Ojo tawuran, nyanyi ae penak yo. Irmis. Cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam, luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Wes Pakde, wes Pakde. Joget ae. Sesekian mendera. Ayo dinikmati sing enak musik Monata bersama Irmis. Seduluran selawase, koncoan sapane. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Asik. Ayo, yang mau nyawer dipersilakan. Monata. Putus asa diri ini. Asik. Ayo joget aja. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila keada mendalam Irmis. Cinta dan geri. Buat ibu-ibu yang di depan. Yang di belakang goyang-goyang lagi suaranya. Sekian lama ku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Kenapa terlarang kita untuk saling mencinta? Terima kasih.